Baik, kita mulai insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, tidak bosan-bosannya kita terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hingga kesempatan hari ini kita terus diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali duduk bersimpuh sejenak mendengarkan kajian rutin agama kita pada kesempatan kali ini, terkhusus yaitu pada pelajaran fikih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, hayya bina najlis linu'min sa'atan. Ayolah, kemari sejenak kita duduk untuk menambah iman kita. Hayya najlis linu'min sa'atan. Sebentar saja, guna kembali mengasah iman kita, kembali mengokohkan iman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan terus rutin kita mengadakan kajian taklim seperti ini, sehingga kita pun bisa kembali menebalkan iman kita, mengokohkan iman kita, serta mendulang faedah ketika di majlis. Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, melanjutkan dari materi yang sebelumnya pada kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab tentang awqatin nahi, waktu yang dilarang untuk seorang melaksanakan sholat padanya. Sedikit meroja, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kapan saja waktu-waktu tersebut. Di antaranya yang pertama, yani min sholatil fajri hatta tartafi asyamsu anil ardi qayda ramhin. Waktu yang pertama seorang dilarang untuk melaksanakan sholat ialah min sholatil fajri, dari setelah sholat subuh, sholat fajr, hingga matahari naik di permukaan bumi, qaydu ramhin, kurang lebih jaraknya seperti tombak. Ini waktu yang pertama. Jika waktu itu, maka seorang dilarang untuk melaksanakan sholat. Dari habis sholat subuh sampai matahari terbit dari permukaan bumi, kurang lebih ukurannya seperti tombak. Kemudian waktu yang kedua, hina tablughu syamsu nihayataha fil irtifa', ketika matahari terangkat berada di tengah-tengah, hatta tabda fiz zawal, ini matahari betul-betul pas di tengah-tengah waktu naiknya sampai sedikit tergelincir, ini mendekati waktu salatul zuhur. Itu waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, min salatil asri ilal ghurub, dari setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kemarin juga kita sudah singgung bahwasanya mengapa seorang muslim dilarang melaksanakan salat di waktu-waktu tersebut. Salah satu hikmahnya ialah agar tidak menyerupai waktu beribadahnya kaum musyrikin. Lianna man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Shahida 'indi rijalun mardiyun wa ardaahum 'indi Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata padaku bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk melaksanakan salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu asy-syamsu, dari habis subuh sampai matahari terbit, niqaidu ramhin, kira-kira setinggi tombak, wa ba'dal asri hatta taghruba, naha 'anis salati ba'dal asri, dan juga beliau melarang untuk melaksanakan salat setelah waktu asar sampai matahari terbenam, menjelang matahari terbenam. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata, tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Baik, kita lihat redaksi dari dua hadis di atas. Hadis yang pertama menggunakan redaksi naha. Ini menggunakan redaksi larangan. Sedangkan hadis yang kedua menggunakan redaksi penafian. Kalau hadis yang pertama, naha anis sholat, melarang untuk melaksanakan sholat di waktu yang disebutkan. Hadis yang kedua menggunakan konteks penafian. Ini tidak ada sholat pada waktu yang telah disebutkan. Baik, itu sedikit perbedaan dari dua hadis tersebut. Namun secara makna dia sama. Nanti akan kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud penafian adalah sebuah larangan. Taib, al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini, dua hadis di atas. Qala fi hadainil hadithain an-nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da salati subhi hatta tashruqa asy-syamsu wa tartafi'a fi nadhril 'aini qadra tuli rumhin. Dalam dua hadis di atas ini ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak melaksanakan salat setelah salatus subuh sampai matahari naik, sekiranya bisa dilihat qadratu liramhin, seperti ujung tombak, ayma yuqarribu min salasati amtar, Kalau misalnya mau diukur, ini kurang lebih ukurannya 3 meter dari tanah. Berarti dari waktu habis sholat subuh sampai matahari kurang lebih 3 meter dari tanah, di atas permukaan bumi, ini seorang dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Wanaha aydan anis sholati ba'da sholatil asri hatta taghibas syamsu. Begitupun dalam dua hadis ada larangan untuk melaksanakan sholat setelah waktu sholatul asr sampai matahari terbenam. Li'anna fi sholah fi hadainil waktain tashabbuhan bil musyrikin. Karena melaksanakan sholat di waktu ini ada tashabbuhan, sifat menyerupai kaum musyrikin. Alladzina ya'budunaha 'inda tulu'iha wa ghurubiha. Di mana kaum musyrikin ini, salah satu contohnya, mereka menyembah matahari ketika waktu terbit dan juga waktu terbenamnya. Oleh karenanya, seorang muslim dilarang melaksanakan ibadah, khususnya sholat, di waktu tersebut. Karena salah satu di antara alasannya adalah, itu adalah waktu beribadahnya kaum musyrikin. Qala wa qad nuhina an musyabahatihim fi ibadatihim li'anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan kami sungguh betul-betul telah dilarang untuk menyerupai mereka fi ibadatihim, baik dalam jenis bentuk ibadah maupun waktunya. Li'anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan dari kaum tersebut. Taib. Fa ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis di atas ini, sekiranya sampai ada 3 permasalahan yang menjadi khilaf di antara para ulama. Ada 3 hukum yang menjadi khilaf di antara para ulama. Persoalan yang pertama, tentang hukum yang pertama yang menjadi khilaf di antara para ulama. Qala ikhtalafal ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama yang diambil dari dua hadis tersebut. Ikhtalafal ulama'u fi sholati fi hadihil awqat. Para ulama berbeda pendapat apa hukum melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut. Ini berkaitan dengan hukumnya melaksanakan sholat di waktu-waktu itu. Fadhahaba jumhurul ulama ila annaha makruhah mustadillina bihadil ahadith as-sahihati wa ghairiha. Pendapat yang dipegangi oleh jumhur mengatakan bahwasanya sholat di waktu tersebut adalah makruhah, sifatnya makruh, hukumnya makruh, mengambil dalil dari dua hadis di atas dan juga hadis-hadis yang sahih lainnya. Pendapat yang pertama, pendapat yang dipegangi oleh jumhur tentang hukum melaksanakan sholat di waktu tersebut. Pendapat yang kedua, wadahaba al-zahiriyah, namun kelompok al-zahiriyah berpendapat ila ibahatis sholati fiha. Mereka tetap berpendapat bolehnya melaksanakan sholat di waktu tersebut. Wa ajabu an ahaditsin nahyi bi annaha mansukhah. Mereka berdalih bahwasanya hadis yang menyebutkan larangan ini mansukhah, telah dihapus. Hadisnya sudah terhapus, hukumnya pun demikian. Baik, wa kullul ahadits allati za'amuha nasikhatan ja'alaha al-ulama min bab hamlil mutlaq 'ala al-muqayyad. Akhirnya semua hadis yang mereka anggap telah terhapus ini pun masih bisa dijadikan dalil. Istilahnya min bab hamlil mutlaq 'ala al-muqayyad. Ini membawa perkara yang mutlak menjadi muqayyad. Ini istilah. Al-muhim dalam perkara ini, insyaallah yang mendekati kebenaran adalah pendapatnya jumhur dibandingkan pendapatnya Al-Zahiriyah. Sehingga hukumnya adalah makruh melaksanakan sholat di waktu larangan. Tapi ini persoalan yang pertama. Kemudian, persoalan yang kedua, kalau tadi yang pertama tentang hukumnya. Kemudian yang kedua, ثُمَّ اخْتَلَفُوا مَا هِيَا الصَّلَاتُ الْمَنْهِي عَنْهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ. Apa saja sholat yang dilarang dalam waktu-waktu ini, waktu larangan tersebut. Apakah semua sholat atau hanya sholat-sholat tertentu saja? Baik, fadhahab al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Hanabilah ila annaha jami'ut tatawu'at. Maka pendapat yang pertama yang dipegangi oleh al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Hanabilah bahwasanya salat yang dilarang di waktu ini adalah semua jenis tatawu'at. Semua salat yang sifatnya tatawu', salat sunnah. Maka seluruh salat sunnah dilarang dalam waktu yang telah disebutkan. Ini pendapatnya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan juga Al-Hanabilah. وذهب الشافعية وروايته عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب. Ini pendapatnya الشافعية dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya salat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah an-nawafil al-mutlaqah 'anil asbab. Salat nawafil yang sifatnya mutlaqah. Ini salat yang sifatnya betul-betul hanya sekedar tambahan untuk menambah pahala. Sholat dua rakaat untuk menambah pahala. Ini secara mutlak dia ingin melaksanakan sholat. Tidak ada diiringi dengan sebab sebelumnya. Sholat yang mutlak tanpa sebab. Maka sholat yang demikian yang dilarang dalam waktu-waktu tersebut. Amma salawatu dawatul asbab katahiyatil masjid lidakhilihi wa raq'atil wudu faja'izatun inda wujudi sababiha fi ayyi waqtin. Adapun salat-salat yang jenisnya sifatnya dia dilakukan karena ada sebab sebelumnya. Seperti salat tahiyatul masjid. Salat tahiyat masjid setelah masuk masjid ini kan ada sebabnya. Kita melaksanakan sholat karena sebab tahiyatul masjid. Warok atail wudu, kita melaksanakan sholat dua rakaat karena habis berwudu. Maka sholat yang demikian, sholat yang dia memiliki alasan, memiliki sebab, ini tidak mengapa dilakukan di waktu kapanpun. Oke, jadi bisa dibedakan. Dalam permasalahan yang kedua ini tentang permasalahan Salat apa saja yang dilarang di waktu-waktu tersebut? Pendapat yang pertama mengatakan seluruh salat yang sifatnya tatawu, yang sifatnya nawafil, baik itu mutlah ataupun muqayyad, semuanya dilarang. Adapun pendapat yang kedua mengatakan yang dilarang adalah salat yang sifatnya mutlaqah, an-nawafil al-mutlaqah. Adapun salat yang ada sebab sebelumnya, maka tidak mengapa dilakukan di kapanpun waktunya itu. Jadi ini permasalahan yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga yang menjadi khilaf di antara para ulama. Hal yabda an-nahyu fi subhi min tulu'il fajri tsani au salati subhi. Apakah larangan ini dimulai pada waktu subuh dari setelah terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, au salati subhi, atau larangannya ini dimulai ketika setelah sholat subuh? Jadi permasalahan yang ketiga, larangan di sini dimulai ketika waktu subuh atau setelah sholat subuh. Karena tadi dikatakan la sholata ba'da subuhi hatta tatlu asyamsu. Tidak ada sholat setelah subuh. Nah, yang dinafikan, yang dilarang di situ, kapan? Ketika waktu subuhnya atau ketika sholat subuhnya? Ketika selesai sholat subuh. Taib, fadhahab al-hanafiyyah ila annahu yabda' min tulu'il fajri. Maka al-hanafiyyah, dapat yang dipegang oleh al-hanafiyyah, wahuwa al-masyhur min madhabil Hanabilah, juga pendapat yang masyhur di kalangan pendapat al-Hanabilah, larangannya dimulai min tulu'il fajri, dari setelah terbitnya fajar. Artinya ketika waktu subuhnya itu seorang dilarang melaksanakan sholat. Mustadillina ala dzalika bi ahadits. Mereka berpendapat demikian karena berpegang dari beberapa hadis. Minha ma rawahu ashabus sunanil arba'ah an ibni Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajadatain. Disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata ba'dal fajri. Tidak ada sholat setelah al-fajr terbit illa sajadatain, kecuali sholat subuh. Berarti dimulai dari waktu terbitnya fajar. Taib. Fa'innahu yadullu ala tahrimin nafilati ba'da tulu'il fajri illa rak'atil fajri. Maka dalam hadis ini menunjukkan haramnya melaksanakan sholat nafilah setelah terbitnya fajar, kecuali sholat subuh saja dan sholat sunnah qobliyah subuh. Li'anna al-murada minan nafyi an-nahyu. Ini tadi yang sebagaimana kita telah sampaikan di awal. Li'anna al-murada minan nafyi an-nahyu. Karena yang dimaukan dari penafian adalah larangan. Sehingga tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ini maksudnya, jangan kalian sholat setelah sholat subuh. Baik, seperti itu. Wadhahaba katsirun minal ulama ila anna an-nahya yabtadi min sholatil fajri la min tulu'il fajri. Kalau tadi pendapat yang pertama ketika terbitnya fajar. Ini sekarang pendapat yang kedua, dilarang melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Dalilnya sebagaimana hadis yang sekarang kita pelajari. Taib wa mastadalla bihil awwalun fihi maqalun. Makanya tadi pendapat yang pertama ini sekiranya masih ada maqal. Masih ada perbincangan, pembicaraan di dalam. Wa huwa la yuqawimu mithla hadhil ahadits dan tidak sampai untuk bisa mematahkan hadis yang sekarang kita pelajari. Baik, sehingga yang benar waktu dilarang yakni ketika selesai sholat subuh, bukan ketika terbit fajarnya. Baik, barakallahu fikum. Ini dia tiga permasalahan. Yang pertama tentang hukum melaksanakan sholat di waktu tersebut. Ini hukumnya makruh yang kita pegangi. Kemudian yang kedua, apa sholat yang dilarang di waktu tersebut? Ini pendapat yang raji insyaallah. Ini sholat yang dilarang ketika sholat yang sifatnya al-mutlaqah, nawafil yang mutlaqah, sholat sunnah yang secara mutlak, bidunil asbab, tanpa ada sebab sebelumnya. Adapun jika itu sholat yang memang sebelumnya ada sebab, sholat setelah wudu, atau sholat tahiyatul masjid, ini kan ada sebab sebelumnya, maka sholat seperti ini insyaallah masih boleh dilaksanakan di kapanpun waktunya, walaupun di waktu larang. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang kapan larangan tersebut dimulai. Ada yang mengatakan setelah sholat subuh, ada yang mengatakan ketika terbit fajar. Namun ketika terbit fajar ini masih ada maqal, masih ada sedikit pembicaraan. Sehingga yang benar adalah ketika selesai melaksanakan sholat subuh, itulah waktu dimulainya seorang dilarang melaksanakan sholat. Dan itu dia tiga perkara yang menjadi khilaf di antara kalangan ulama dari dua hadis yang baru saja kita pelajari. Hey. Kemudian ma yukhadhu minal haditsain. Akhirnya faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis di atas. Faedah yang pertama, an-nahyu an nawafilish shalatil mutlaqah. Larangan untuk melaksanakan amalan sholat yang sifatnya mutlaqah. Sholat nawafil. Nawafil ini artinya sholat yang sifatnya tambahan. Tambahan secara mutlak. Ingin sekedar menambah pahala. Ini dilarang dalam waktu tersebut. Yaitu kapan? Ba'da sholatis subhi hatta tashruqas syamsu. Watartafi'a ma yuqarribu min thalathati amtar. Ini setelah sholat subuh sampai matahari terbit kurang lebih 3 meter dari permukaan bumi. Atau seperti tingginya tombak. Kemudian yang kedua, an-nahyu an-nawafilis sholatil mutlaqa ba'da sholatil asri hatta taghibas syamsu. Ini larangan melaksanakan sholat yang sifatnya mutlaqah, nawafil mutlaqah, dari setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Faedah yang ketiga, yukhadhu min hadith Abi Sa'id, la sholata ba'da sholatil fajri. Bisa kita ambil faedah dari hadis Abu Sa'id, ini hadis yang kedua dari bab ini. La sholata ba'da sholatil fajri. Tidak ada sholat setelah sholatul fajr. Setelah sholat subuh. Anna nafya huna lil jinsi wa hadha muqtadhal lughah. Bahwasanya yang dinafikan di sini adalah jenis sholat. La sholata artinya tidak ada sholat. Ini sudah konsekuensi bahasanya. Nafiyatun lil jinsi, menafikan semua jenis sholat. Namun lakin sighatun nafyi idza dakhalat 'alal fi'li fi alfadhish syari'i fal ula hamluha 'ala nafyil fi'li asy-syar'i. Namun jika konteksnya penafian ini jika masuk di dalam sebuah pekerjaan alal fi'li, maka yang kita harus pahami adalah ala nahfil fi'li asy-syar'i. Sehingga dikatakan la sholata ba'da sholatil fajri, ini bukan sama sekali tidak ada sholat setelah sholat tersebut. Jadi yang dinafikan bukan jenis sholatnya, namun yang dinafikan adalah melakukan sholat. Karena tidak mungkin kita menafikan jenis sholat. Yang dinafikan adalah melaksanakan sholat di waktu tersebut. Baik, sehingga maknanya la sholata ba'da sholatil fajri, tidak boleh ada yang melakukan sholat setelah sholatul fajri. Bukan tidak ada sholat. Yang dinafikan adalah fi'ilnya, pelaksanaannya. Baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, fuhima min ba'dil ahadith anna illatan nahyi hiya khasyatu musyabahatil kuffar. Dipahami dari hadis-hadis yang telah kita baca ini, dua hadis di atas, bahwasanya alasan mengapa dilarang seorang melaksanakan sholat di waktu tersebut, ini karena khawatirnya akan menyerupai waktu peribadatan kaum musyrikin dan juga orang-orang kafir. Fa yu'khadhu min hadha tahrimut tashabbuhi bihim wa taqliduhum fi ibadatihim wa 'adatihim wa taqalidihim. Sehingga dari hadis ini kita bisa membangun suatu pondasi bahwasanya haramnya untuk menyerupai kaum musyrikin dan juga mengikuti mereka dalam ibadah-ibadahnya. Bahkan tidak hanya itu, fi adatihim wa taqalidihim. Dilarang mengikuti mereka di dalam adat, kebiasaan dan juga gaya hidupnya. Pola pikirnya. Kita bisa ambil faedah dari hadis ini demikian. Jika waktu peribadatannya saja kita sudah dilarang menyerupai mereka, maka begitupun hal-hal yang lain, adat kebiasaan mereka, tradisi mereka, gaya hidup mereka, pola pikir mereka, kita pun dilarang untuk menyerupai dengan kaum-kaum musyrikin dan juga al-kuffar. Itu faedah dari dua hadis yang ada di dalam bab. Kemudian di sini ada faedah tambahan di luar dari hadis tersebut. Qala al-musannif kathirun min ahkami syar'iyyah min ahkami syari'ati buniyat 'alal bu'di an musyabahatil musyrikin. Faedahnya kebanyakan hukum-hukum syariat ini di dalam agama Islam, hukum syariatnya dibangun jauh dari penyerupaan terhadap kaum musyrikin. Li'anna fi taqlidihim wa tashabbuhi bihim ta'thiran 'alan nafsi. Mengapa demikian? Karena fi taqlidihim wa tashabbuhi bihim, bisa jadi jika seorang menyerupai dan mengikuti mereka, ini akan ada ta'thiran alan nafsi, akan berpengaruh pada jiwanya. Yatadarraju wa yamtad hatta yasila ila istihsani amalihim. Jika sedikit demi sedikit, maka akan terus berlanjut dan lambat laun, secara tidak sadar ia akan sampai pada derajat istihsan amalihim. Membaguskan amalan mereka, menganggap semua yang mereka lakukan kelakuan-kelakuan orang-orang musyrikin dan juga kufar, dia anggap baik. Ini jika kita sedikit demi sedikit menyerupai kaum musyrikin, sedikit demi sedikit mau mengikuti mereka, akan berpengaruh pada jiwa sampai ke derajat ia menganggap bahwasanya semua yang dilaksanakan oleh kaum musyrikin itu baik. Wahtidaihim fiha, tentu dia akan mengekor. Hatta yazula ma'lil muslimin min izzatin wa wihdatin wa istiqlalin. Sampai akhirnya terus tergerus, hilanglah dari kaum muslimin sifat wibawa, sifat persatuan mereka, dan juga kejayaan mereka. Karena terlalu banyak menyerupai kaum musyrikin, orang-orang kafir, terlalu banyak mengikuti gaya hidup mereka, akhirnya hilang sudah. Wibawanya kaum muslimin, persatuan yang kuat mereka akan runtuh, dan juga kejayaan Islam akan sirna. Karena sifat tadi, suka menyerupai, suka mengekor kepada kaum musyrikin. Wa yusbihu taba'an lahum, dan tentu dia akan menjadi pengekor, pengikut kaum musyrikin. Qad dhabat syakhisatuhum wa ma'nawiyatuhum fihim wa bihadza yudaluna 'alal muslimin. Ya Allah musta'an. Sehingga kalau sudah menjadi orang yang mengikuti kaum kufar, ini akan hilang jati diri aslinya dia. Akan hilang jiwa raganya sebagai kaum muslimin. Wabihada yudaluna alal muslimin. Sehingga kalau sudah begini kondisinya, tentu kaum muslimin akan sangat mudah untuk direndahkan. Karena sudah tidak punya wibawa, suka mengikuti mereka. Wal Islam yuridu minal muslimin al-izzata wal wihdata. Padahal agama Islam sendiri ini ingin agar muslimin itu selalu berwibawa, selalu bersatu. Fi ibadatihim wa adatihim wa taqalidihim, baik dalam ibadah, adat kebiasaan dan juga gaya hidup mereka, pola pikirnya. Agama Islam selalu menyatukan mereka dalam hal-hal tersebut. Wa yuridu minhum ayyakunu ummatan mustaqillah. Agama Islam pun ingin para pemeluknya mereka menjadi orang-orang yang ummatun mustaqillah, umat yang berjaya di muka bumi ini. Laha sifatuhal khasah, karena itulah sifat yang dimiliki kaum muslimin, kejayaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa mizatuha al-ma'rufah, itulah keistimewaan kaum muslimin. Taib namun wa ma'al asafis syadid, sangat disayangkan, najidul muslimin fi asrina hadha, begitu hal yang menyedihkan kita dapati kaum muslimin di zaman sekarang ini. Yajruna khalfahum bila ru'yatin wala basirah, mereka malah jalan di belakangnya kaum musyrikin, bila ru'yatin, tanpa ada pertimbangan kembali, tanpa adanya basirah, tanpa ada ilmu, melihat ini cocok tidak untuk seorang muslim, apakah ini baik atau tidak untuk seorang muslim. Kaum muslimin sekarang tidak melihat hal tersebut, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Wa kullu ma warada minal gharbi fahuwal hasan. Sekarang yang kita dapati kaum muslimin menganggap kullu ma warada minal gharbi, setiap budaya yang datangnya dari Eropa, dari barat, fahuwal hasan. Maka ini bagus. Yang kita lihat sekarang kaum muslimin demikian. Kata Syekh di situ. Wa kullu amalin ya'tunahu fahuwal jamil. Semua amalan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, orang-orang barat, ini dianggap bagus. Jamil, baik. Walau khalafat dina wal khuluq, walaupun akan menyelisihi agama dan juga moral kehidupan. Karena saking seringnya menyerupai kaum musyrikin dan juga orang-orang kufar dari negeri barat, ia tidak melihat kembali bahwasanya hal ini amalan yang mereka lakukan telah menyelisihi agamanya dan juga moral kehidupan. Namun tetap ia berjalan di belakang mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sesungguhnya kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah kita kembali semua. Barakallahu fikum, sekiranya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Fa naktafi bihadha al-miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.